3, 2, 1. Ladies and gentlemen, I'm your DJ. Roy Remix. Aku belum mandi, aku buang tangan, tapi masih kamu juga. Aku buang tangan luka, apalagi kalau sudah mati. Aku buang kaos di kantor sekali. Kalau mau lari, lari aku. Aku buang para angka barangnya. Aku buang tangan luka, tapi kalau lo suami hidup. Aku buang terus kami yang barunya. DJ, satu lagi. Jangan dikasih kendor. Everybody fucking jump. Oh! from bed to bed. Jangan dikasih kendor.